السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، saudara saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Anugerah terbesar, nikmat yang tidak terhingga yang Allah berikan kepada setiap kita ketika seseorang masih mendapatkan kedua orang tuanya dalam keadaan hidup atau salah satunya, bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepadanya untuk menjaga, merawat orang tuanya di kala tua. Karena dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala telah membukakan selebar-lebarnya untuk dia gerbang ke sorga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah." Ayah adalah pintu sorga yang tengah. Faman arada an yahfazha falyahfazha. Barang siapa yang hendak menjaganya, maka jagalah. Dalam lafaz lain, wa in syi'ta fahfazha. Jika engkau ingin, maka jagalah dia. Maka wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kajian bulanan kita untuk kali ini akan mengangkat tema yang jarang dibicarakan, yaitu mengenai bakti kepada ayah. Kita lebih sering mendengarkan para guru, ustaz membaca buku tentang bakti kepada ibu. Tidak diragukan lagi, bakti kepada ibu adalah ibadah yang sangat agung, kewajiban yang sangat besar. Tetapi seolah-olah ayah terlupakan. Padahal setiap ayat maupun hadis yang memerintahkan wajib berbakti kepada kedua orang tua, larangan durhaka terhadap keduanya, termasuk di sana adalah ayah, bukan hanya ibu. Bahkan terkadang peran ayah bisa jadi lebih besar dan lebih berat di beberapa sisi dari peran dan tanggung jawab seorang ibu. Maka sudah seyogianya sebagai seorang anak kita mengenali kedudukan seorang ayah di dalam Islam, keutamaan-keutamaannya, serta kewajiban kita untuk berbakti kepadanya di samping kewajiban kita berbakti kepada seorang ibu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ada seorang anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Dan dia selalu berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik. Berusaha membuat ayahnya ridha. Sampai suatu ketika dia lihat dirinya sangat berbakti kepada ayahnya, dia merasa bangga, kagum terhadap perbuatan-perbuatannya kepada ayahnya. Lalu dia terpedaya karena banyaknya kebaikan-kebaikan dia kepada sang ayah, seolah-olah dia merasa telah berjasa dan berbudi pula kepada sang ayah. Maka suatu hari dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin berbuat kebaikan kepadamu melebihi dari apa yang sudah aku lakukan selama ini. Aku akan berikan sesuatu, aku akan lakukan apapun yang engkau inginkan. Bahkan aku ingin berbuat lebih daripada apa yang telah engkau berikan, engkau perbuat untukku di masa kecil." Berbuat baik kepada sesama manusia, wahai saudaraku, diperintahkan. Apalagi kepada orang tua. Maka dia berkata, "Wahai ayah, apapun yang engkau inginkan, selama itu tidak bertentangan dengan agama, selama itu membuat engkau ridho dan suka, sekalipun berat, terasa ringan bagiku. Sekalipun jauh, akan dekat bagiku. Aku akan berusaha untuk mewujudkan dan menunaikannya." Ayahnya ini seorang yang bijaksana. Sudah makan asam garam kehidupan. Itu orang tua kita. Dan dia sangat sayang kepada anaknya. Tidak ingin dia melukai perasaan anaknya. Dia ingin menasihati anaknya dengan cara yang lain. Ingin memahamkan kepada anaknya bahwa apapun yang diupayakan oleh seorang anak untuk membalas budi ayahnya, tidak akan pernah bisa. Maka dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, dalam hidup ini setelah apa yang engkau perbuat, kebaikan-kebaikan yang engkau lakukan kepadaku, nak, tidak ada lagi yang aku impi-impikan, selain daripada aku ingin makan, menikmati sekeranjang apel." Apa dipikir anaknya? Kalau hanya sekeranjang apel, apa sulitnya? Itu sangat mudah bagiku. Lalu bergegaslah sang anak. Pergi berbelanja, dibelikannya sekeranjang apel, diletakkannya di hadapan ayahnya. Lalu dia berkata, "Wahai ayahanda, engkau bisa menikmati dengan sesukamu. Ini apel terbaik, terbagus yang aku beli." Apa kata ayahnya? "Apel ini cukup banyak, nak. Dan ini lebih daripada cukup. Menutupi apa yang aku inginkan. Tapi aku tidak mau makan di sini. Aku tidak mau makan di sini. Aku ingin menikmatinya di puncak bukit itu. Disebutkannya sebuah bukit. Dulu di situ dia bermain-main dengan anaknya ini. Saya ingin makan di sana. Sambil duduk di sana menikmati alam ini. Indahnya alam ini. Bawa saya ke sana." Ayahnya ini sudah tua. Maka sang anak berkata kepada dia, "Labbaik sam'an wa ta'atan ya walidi." "Baik, aku kabulkan permintaanmu wahai ayah. Dengan senang hati." Dibawanya ayahnya ke puncak bukit tersebut. Dibawanya sekeranjang apel itu. Lalu duduklah sang ayah di puncak bukit itu. dengan pemandangan yang indah, diletakkan sekeranjang apel di hadapannya. Lalu dia ajak ayahnya menikmati apel tersebut. Apa kata dia kepada ayahnya? Wahai ayah, makanlah. Bergembiralah. Bersenanglah. Aku bersamamu di sini. Menemanimu untuk menikmati apel ini. Maka sang ayah sambil duduk menikmati suasana pemandangan itu, diambilnya apel itu, lalu dilemparkannya ke bawah. Dilemparkannya. Kemudian dia minta anaknya, tolong ambilkan apel itu, nak. Anak itu berlari mengejar apel tersebut. Diambilnya, diletakkannya lagi ke keranjang itu. Sang ayah itu baru saja dia meletakkan apel yang lain sudah dilempar lagi oleh sang ayah itu. Bukan dimakannya, dilemparnya. Lalu dia berkata, ambil nak, ambil nak. Sang anak dengan sabar terus mengambil, mengambil. Satu kali, dua kali, tiga kali, seperti itu. Akhirnya kesabaran sang anak ini mulai hilang. Apa mau ayah saya ini? Akhirnya sesaklah dadanya. Mulailah dia menggerutu. Sang ayah paham anaknya ini. Lihat wajah perubahan pada wajah anaknya. Walaupun anaknya melakukan perintahnya, permintaannya. Tapi dia paham dan mengerti. Anaknya ini sudah kesal, menggerutu, mendongkol. Tidak melakukan dengan senang hati lagi. Lalu, setelah apel terakhir dibawa oleh anaknya, nampak anaknya mulai menggerutu dan bermuka masam, diperintahkannya anaknya duduk di sampingnya. Kemudian ditepuknya pundaknya. Lalu dengan lembut dia berkata, nak, jangan marah. Di tempat ini jugalah dulu. Dari atas bukit ini jugalah dulu. Engkau berulang-ulang kali melempar bolamu ke bawah. Dan aku bolak-balik untuk mengambilnya, mengembalikan agar bermain, agar engkau gembira dan bersenang. Tidak ada sedikit pun aku merasa jemu. Tidak ada sedikit pun aku merasa letih, lelah, bosan. Agar apa? Agar engkau merasa senang. Ketika itu engkau masih kecil. Sang anak terdiam. Paham dan mengerti. Bahwa apapun yang kita upayakan dan kita usahakan untuk orang tua kita, untuk ayah kita, walaupun kita mengira sudah berbuat baik, tidak akan pernah setulus dan seikhlas ketika ayah kita, orang tua kita, berbuat baik saat kita masih kecil. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sengaja saya mulai majelis kita ini dengan kisah ini. Agar kita paham dan mengerti. Ayah sangat besar kedudukannya di dalam Islam. Ayah memiliki kedudukan yang mulia dan tinggi. Ayah ini laksana matahari dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Ayahlah yang menentukan kemana anaknya harus berjalan. Apa yang harus ditempuh. Ketegasan sikap sang ayah yang membentuk anak. Sehingga mereka tidak pelin-pelan. Sehingga mereka memiliki jati diri. Sehingga sang anak bisa memilah dan memilih apa yang harus dia putuskan di dalam kehidupan. Ayah dengan wibawa dia, terkadang dia bisa melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh sang ibu. Dalam menentukan masa depan anak. Maaf wahai para ibu. Seringkali anak berhasil mendapatkan keinginannya dengan merayu sang ibu. Walaupun keinginannya itu tidak baik. Walaupun keinginannya itu akan berbahaya bagi dia. Dengan rengek dia. Dengan tangisan dia. Air mata dia. Dengan bujuk rayunya. Dia berhasil meluluhkan hati sang ibu yang sangat sayang kepada ayahnya, kepada anaknya. Ketika dia berhadapan dengan ayahnya, cukup ayahnya berdehem saja. Dia sudah paham. dia sudah mengerti apa yang dimaksud oleh ayah. Begitu hebatnya ayah. Batuk saja ayahnya, ibunya susah menyuruh dia sholat, menyuruh dia ke masjid, menyuruh dia baca Quran, tidak juga asik juga main. Batuk saja terdengar batuk ayahnya, langsung cepat dia berbuat. Begitu wibawa sang ayah. Lihat bagaimana pentingnya peran sang ayah di tengah keluarga dalam mendidik sang anak. Sebuah kedisiplinan, ketegasan, komitmen, konsisten. Dan juga bagaimana memegang prinsip seringkali diwariskan oleh seorang sang ayah. Apabila sang ayah bertakwa, mengerti agama, tahu kewajiban-kewajibannya sebagai seorang ayah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimah. Kalimat ayah di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan al-ab atau al-walid. Yang berarti orang tua atau ayah. Kalimat ini maknanya sangat universal. Dan bisa kita pahami maknanya yang menunjukkan kemuliaan, keagungan, kewibawaan, kedudukan yang tinggi, kepemimpinan. Itu maknanya. Sehingga seorang pemimpin negara pun bisa disebut sebagai seorang ayah. Bahkan ulama-ulama besar yang kata-kata dia didengar, fatwa-fatwa dia dipatuhi, sering dipanggil dengan al-walid. Makanya para ulama-ulama sering memanggil Syekh bin Baz rahimahullahu taala dengan samahatul walid, yang mulia ayah kami. Karena wibawa dia, kemuliaan dia, kedudukan dia yang tinggi. Ini dia makna al-ab, makna walid. Di dalam bahasa Arab dan juga di dalam Islam. Seseorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Seseorang yang memberikan perintah dan larangan. Seseorang yang mengatur sesuatu. Itu disebut ayah di dalam Islam. Dan ini adalah kedudukan yang tinggi, amanah yang besar bagi seorang ayah maupun calon ayah. Maka hendaklah seorang ayah dan orang yang akan menjadi ayah memahami tanggung jawab dan amanah serta kedudukan ini. Makanya seorang pemuda ketika dia baru menikah, belum memiliki anak, akan terasa berbeda ketika dia sudah memiliki anak. Seolah-olah ketika dia sudah punya anak, seolah-olah dia merasa sudah menjadi orang sekarang. Berbeda. Dia bukan lagi anak muda biasa. Dia merasa diri dia sudah besar. Karena dia seorang anak. Secara fitrah. Secara naluri. Ayah adalah kedudukan yang sangat tinggi. Di tengah keluarga. Di tengah masyarakat. Bahkan. Menjadi seorang ayah dalam beberapa sisi lebih berat daripada menjadi seorang ibu. Ibu adalah fitrah, ibu adalah insting, ibu adalah naluri dari seorang wanita. Tetapi ayah, seseorang harus belajar, seorang harus berusaha, bersungguh-sungguh agar bisa menjadi seorang ayah. Sifat kebapakan itu tidak lahir begitu saja. Berbeda dengan seorang ibu, sifat keibuan itu dari kecil sudah mulai dimiliki oleh seorang anak. Ketika dia masih bermain-main boneka, dia sudah mulai tampak sifat keibuan. Karena itu fitrah, naluri. Mendapatkan sifat yang dipelajari dari pengalaman, dari lingkungan, dari ilmu, dan akhlak, itu lebih berat daripada sifat yang lahir, bawaan lahir. Itu sifat keibuan. Pahami ini, betapa beratnya menjadi seorang ayah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Ayah adalah pemimpin rumah tangga. Kepadanya lah anggota rumah tangga tunduk dan patuh. Selama dalam ketaatan dan kebaikan. Dialah yang menentukan keputusan di rumah tangga tersebut. Dia yang memberi nafkah. Dia yang membiayai. Dia yang menanggung kehidupan keluarga tersebut. Sebagaimana juga seorang ayah memiliki peran penting dalam menentukan baik buruknya sang anak. Maka di dalam Islam, kalau seorang anak kehilangan ayahnya, misalnya ayahnya meninggal, disebut yatim. Tetapi kalau ibunya yang meninggal, tidak disebut yatim. Anak yang yatim yang kehilangan ayahnya, yang meninggal ayahnya, wajib disantuni. Karena dia sudah kehilangan sebagian besar dari kehidupannya. Maka di dalam Islam menyantuni anak yatim itu besar keutamaan-keutamaannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka hataini." Aku dan orang yang menanggung anak yatim itu seperti ini, dua jari ini di surga, fil jannah. Kemudian menggantikan posisi ayahnya. Begitu besar kedudukannya. Tapi ketika anak kehilangan ibunya, tidak dikatakan yatim dan tidak ada kewajiban kita, perintah kita untuk menanggung dia, menjaga dia, merawat dia karena tulang punggungnya masih. Ketika tulang punggung tidak lagi ada, maka kehidupannya menjadi lemah. Ini juga menunjukkan betapa besarnya kedudukan sang ayah. Masalah yang berikutnya, Islam dan penghormatan terhadap ayah atau kemuliaan ayah. Islam menyebutkan kedudukan-kedudukan yang besar dan tinggi serta mulia bagi ayah, bagi orang tua, khususnya ayah, yang telah menunaikan tanggung jawab mereka yang diperintahkan oleh syariat, baik dalam mendidik anak-anak yang saleh dan juga membiayai kehidupan mereka. Begitu urgennya kedudukan sang ayah di dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati orang tua kita, termasuk di sini ayah. Mentaati orang tua kita selama itu bukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana." Wa qadha rabbuka. Dan Allah telah menetapkan, mewajibkan. Rabbmu telah mewajibkan. Qadha maknanya memutuskan, mewajibkan, menetapkan. Maka ada kita salah satu rukun iman yang wajib kita imani dan tidak sah keimanan seseorang kecuali dengannya, yaitu beriman kepada qadha dan qadar Allah. Qadha itu keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Rabbmu telah menetapkan, memutuskan agar kamu tidak beribadah kecuali kepadanya semata. Wa bil walidayni ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah sandingkan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua dengan perintah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan berbuat baik kepada kedua orang tua adalah ibadah yang agung. Bahkan dia adalah ibadah fardu. Salah satu ibadah fardu yang mengalahkan ibadah-ibadah sunnah. Di zaman Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika perang Qadisiyah, ada lagi dalam beberapa riwayat itu bukan dalam perang Qadisiyah, ada seorang ayah yang anaknya ikut berjihad. Setelah 3 bulan lebih berlalu, ayah yang sebatang kara ini sedih, merasa kehilangan anaknya, apalagi dia seorang yang buta. Maka dia mengungkapkan kesedihan dan kepiluan hatinya kehilangan sang anak ini yang pergi berjihad, berperang di jalan Allah, dengan bait-bait syairnya, puisinya yang sampai terdengar oleh Umar Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Lalu dipanggillah orang tua yang buta ini oleh Umar. Lalu ditanya, apa kabar anakmu dan kemana dia sekarang? Lalu dia menceritakan bahwa putranya pergi berperang bersama pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan sudah 3 bulan berlalu. Sedangkan dia seorang yang buta. Tidak ada yang mengurus dirinya. Dia merasa sedih. Dia sangat sayang kepada anaknya yang sangat berbakti kepada dia ini. Anaknya yang selalu memerahkan susu, lalu memberikan, mengulurkan susu itu kepada dia. Maka Umar menulis surat memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas dalam riwayat lain kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma agar memerintahkan anak itu hadir ke kota Madinah, pulang. Pulanglah sang anak ke kota Madinah. Pulang sampai di Madinah, ditanya oleh Umar, apa yang biasa engkau lakukan terhadap ayahmu? Lalu dia bercerita, aku biasa menyediakan kebutuhan ayahku. Bahkan, aku memerahkan susu untuk dia, lalu aku yang menyuguhkan langsung kepada dia. Baik. Kemudian, Umar memerintahkan dia untuk memerahkan susu di dalam tempat diperah susu itu. Susu kambing atau susu unta. Lalu setelah itu dipanggillah orang tua itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengulurkan susu itu kepada sang ayah. Ayah itu menerimanya dan apa kata Umar? Wahai orang tua, minumlah. Lalu ketika dia meminum itu, meneteslah air mata sang ayah itu, terisak-isak dia. Lalu dia berkata, wahai Amirul Mukminin, sepertinya saya mencium bau anakku. Allahu Akbar. Ingat kisah Nabi Ya'qub alaihissalam, setelah perpisahan yang lama, sedih dan menangis karena berpisah lama dengan ayahnya. Ingat, tahukah Anda bagaimana dia tahu bahwa anaknya ada bersama ketika itu di tempat itu? Ketika dikirimkan baju. Baju Nabi Yusuf itu. Dikirimkan dan disuruh berikan kepada ayahnya. Setelah diciumnya baju itu, tahu dia itu putranya masih hidup. Masih selamat. Begitu kasihnya seorang ayah kepada anak. Wahai Amirul Mukminin, aku sepertinya mencium bau putraku. Lalu apa kata Amirul Mukminin? Benar wahai orang tua, ini anakmu ada di dekatku. Lalu ketika itu berdiri sang ayah, dirangkulnya sang anak tersebut. Lalu mereka berangkulan, saling berpelukan satu dengan yang lainnya. Umar mendoakan keduanya agar diberkahi. Lihat bagaimana besarnya kedudukan sang ayah, bagaimana sayangnya mereka kepada anaknya, dan bagaimana bakti salafus saleh dahulu pada orang tuanya. Bahkan orang yang sedang berjihad pun disuruh pulang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ketika ada seorang pemuda yang hendak berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ahayyun waliday?" Apakah kedua ayahmu masih hidup? Apakah kedua ayah ibumu, kedua orang tuamu masih hidup? Lalu dia menjawab, bala. Kaifa taraktahuma? Bagaimana engkau meninggalkan keduanya? Lantas, dia menjawab, taraktuhuma bakiyaini. Aku meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Irji, kembalilah engkau, pulanglah engkau. Wa adhikhuma kama abkaitahuma. Buat orang tuamu gembira sebagaimana engkau telah membuat keduanya menangis. Dalam riwayat lain, fafihima farji fafihima fajahid. Pulanglah engkau dan berjihadlah dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jihad ketika dia bukan sebuah jihad yang fardu ain, hanya fardu kifayah. Harus izin kepada kedua orang tua, salah satunya ayah. Ketika ayah tidak mengizinkan, maka tidak boleh seseorang itu pergi. Sekalipun dia sebuah suatu amal yang sangat besar. Lihat kedudukan ayah di dalam Islam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran maupun hadis, dalil-dalil tentang kewajiban berbakti kepada orang tua itu ada 3 jenis. Yang pertama, dalil-dalil umum mencakup ayah dan ibu. Seperti ayat yang kita baca tadi. Yang kedua, dalil-dalil khusus. Dalil-dalil khusus yang mengkhususkan bakti kepada ibu. Dan yang ketiga, dalil-dalil khusus yang menyebutkan bakti kepada ayah. Selama ini orang banyak mengira bahwa dalil-dalil khusus itu hanya kepada ibu saja. Padahal juga banyak dalil-dalil yang menunjukkan kekhususan dan keistimewaan seorang ayah. Dan ada bakti-bakti yang terkhusus untuk seorang ayah. Sebagaimana juga ada bakti yang khusus untuk seorang ibu. Dan sebagian lagi kaum muslimin salah memahami. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak untuk saya perlakukan dengan baik? Lalu kepada siapa saya lebih berbakti?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu," sampai 3 kali baru ayah. Sehingga sebagian anak mengira bahwa kewajiban dia taat kepada ibu lebih dari kepada ayah, padahal bukan itu maksudnya. Yang dimaksud adalah berbakti kepada sikap lembut, sikap kasih sayang kepada ibu itu lebih daripada kepada ayah. Masalah ketaatan di sebuah rumah tangga, di sebuah keluarga, tetap ketaatan kepada ayah itu nomor 1. Karena dia pimpinan di situ. Allah yang menjadikan mereka pemimpin. Sedangkan yang dimaksud di situ adalah kasih sayang, cinta. Itu kan tidak bisa rata. Kepada ibu, karena dia adalah seorang wanita. Karena dia sudah melahirkan, mengandung kita. Lalu melahirkan kita, menyusukan kita. Maka tentu kasih sayang lebih tercurah kepada dia. Tapi masalah ketaatan, kepatuhan, maka tetap kepada ayah adalah nomor 1. Nah, ini harus bisa dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami hadis tersebut. Di antara dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban berbakti kepada orang tua, dan di sini termasuk ayah, selain ayat yang sudah kita baca tadi di surah Al-Isra tadi, di antaranya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amalan yang paling afdol. Apa amal ibadah yang paling utama dan yang paling afdol? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ayyu amalin ahabba ila Allah?" Apa amalan yang paling dicintai oleh Allah atau paling afdal di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu fi waqtiha," salat di waktunya. "Tsumma ay," kemudian apa lagi kata sahabat ini, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? "Qala tsumma birrul walidain," berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. "Tsumma ay," kemudian apa lagi? "Tsummal jihad fi sabilillah," kemudian berjihad di jalan Allah. Dengan tegas di hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah yang sangat agung dan lebih wajib serta lebih didahulukan daripada jihad, selama jihad itu bukan fardu ain hukumnya. Oleh karena itu, sebagaimana berbakti kepada kedua orang tua termasuk ayah di sini ibadah yang paling afdol, maka durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang paling besar pula. Bahkan termasuk di dalam 7 as-sab'ul mubiqat, 7 dosa besar yang membinasakan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada beberapa adab yang wajib dijaga oleh seorang anak terhadap ayahnya. Jadi pembahasan kita hari ini khusus ayah ya. Karena pembahasan masalah ibu sudah sering, bahkan tahun 2006 kurang lebih saya pernah mengkhususkan kajian yang membahas masalah ibu. Wahai ibu, maafkan anakmu. Nah, sekarang kita juga ingin mengangkat derajat seorang ayah dan kedudukannya agar dipahami oleh masyarakat kita. Para ulama menyebutkan ada sebagian adab-adab yang mesti dijaga oleh seorang anak terhadap ayahnya. Yang pertama, seorang anak harus mematuhi dan mentaati keputusan-keputusan ayahnya. Dan tidak mungkin bagi dia untuk menentang, menyelisihi perintah ayahnya, melakukan suatu perbuatan tanpa sepengetahuan ayahnya, kecuali dalam perkara-perkara wajib di dalam agama. Lihat. Wajib seorang anak mematuhi perintah dan keputusan ayahnya. Selama keputusannya itu tidak bertentangan dengan agama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamat ta'a fil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu adalah dalam kebaikan. Kalau yang diputuskan oleh ayah, kalau yang diperintahkannya adalah perkara yang baik, tidak bertentangan dengan agama, bermanfaat dan berguna, tidak boleh sang anak menentangnya. Dan seperti itulah yang dicontohkan oleh salafus saleh dahulu. Mereka sangat ta'zim, sangat mengagungkan dan memuliakan orang tua mereka. Jangankan menentang perintah, walaupun mereka sudah berkeluarga, walaupun mereka sudah beranak, walaupun mereka sudah memiliki kedudukan dan jabatan, di hadapan orang tua mereka tetaplah anak. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, melihat seorang anak muda berjalan dan ada seorang laki-laki tua di belakangnya. Maka dia berjalan. Berhentilah Abu Hurairah melihatnya, lalu bertanya, memanggilnya dan melihatnya, siapa orang tua ini? Anak muda itu menjawab, ayahku. Apa kata Abu Hurairah? Jika engkau berjalan bersama ayahmu, jangan berjalan di hadapannya, di depannya. Jika dia ingin duduk, jangan duduk lebih dahulu daripada dia. Subhanallah. Sampai seperti itu mereka terhadap ayah mereka. Karena apabila anak berjalan di depan ayahnya, seolah-olah dia yang lebih tinggi, lebih mulia. Ayahnya mengikuti di belakang. Ketika Anda kecil, sering seperti itu. Orang tua Anda berlari di belakang Anda untuk menyenangkan hati Anda. Ketika Anda sudah besar, senangkan hati orang tua Anda. Dahulukan dia dalam segala kebaikan-kebaikan. Tidak boleh menentang keputusan sang ayah selama itu tidak bertentangan dengan agama dan selama itu adalah kebaikan bagi sang anak. Adab yang kedua, sang anak tidak berhak untuk melecehkan, merendahkan orang tuanya atau ayahnya selama-lamanya, walaupun hanya sekedar mengatakan ah. Itu tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma." Setelah Allah perintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, barangkali Barangkali kedua orang tuamu itu, barangkali salah satu dari orang tuamu itu, baik ayah ataupun ibu, mencapai usia yang tua bersamamu. Barangkali nanti dia menjadi pikun. Barangkali nanti dia menjadi pelupa, menjadi cerewet. Aukilahuma, atau kedua orang tuamu, engkau dapati dalam keadaan tua. Fala takullahuma uff. Ketika itu jangan pernah engkau mengatakan uff, cih, ah. Kalau saja kalimat seperti itu tidak dibolehkan, apalagi kalimat yang lebih besar daripada itu. Kalau kalimat uff, ah, cih kepada orang tua adalah pelecehan dan bentuk kedurhakaan, apalagi kalimat-kalimat yang lebih besar daripada itu yang membuat hatinya terluka atau air matanya menetes karena sedih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman melanjutkan, wala tanharhuma, janganlah ia membentak kedua orang tuanya itu. Tidak boleh membentak ayahnya. Di zaman sekarang, bukan sekedar membentak lagi. Sampai ada anak yang memukul ayahnya. Ada anak yang mengancam ayahnya dengan senjata tajam. Bahkan ada anak yang membunuh ayahnya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah berhasil. Tidak akan pernah sukses. Tidak akan pernah bahagia dan berkah kehidupan dia di dunia, apalagi di akhirat. Adab yang berikutnya, seorang anak hendaklah dia merendahkan dirinya di hadapan ayahnya. Tawadhu, tidak sombong dan tidak angkuh, tidak merasa sok pintar. Sekalipun dia sudah lama mengaji, sekalipun dia sudah pintar membaca Al-Quran, ayahnya masih terpatah-patah membaca Al-Quran. Kalau Anda mengoreksi, membetulkan bacaan Al-Quran ayahmu, maka jangan dengan cara yang membuat dia merasa rendah. Sekalipun engkau telah memanjangkan jenggot, sekalipun engkau telah memakai jilbab yang lebar menutup auratmu, sekalipun engkau sudah aktif dalam berdakwah, maka tidak ada sedikit pun hakmu untuk sombong di hadapan ayah, lalu mengajarkan dia dengan angkuh dan sombong, merasa Anda lebih baik dan memandang ayah ibumu tersesat atau lain sebagainya. Ini sikap-sikap kedurhakaan, bahkan juga menghalangi kebenaran untuk bisa menyapa hati orang tua. Sebagian anak-anak muda seperti itu. Mentang-mentang sudah lama mengaji, sering hadir ke majelis ilmu, rajin belajar tahsin, taat beragama, lalu tiba-tiba akhlak kepada orang tuanya berubah. Kalau dulu sebelum mengaji, lewat di depan ayahnya dia minta izin dengan sopan, merendah, sekarang membusungkan dada. Kadang kakinya enak saja melangkahkan kaki ayahnya. Ini sama sekali bertentangan dengan adab-adab yang diajarkan oleh Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāhadh-dhul." Wakhfid, rendahkan untuk kedua orang tuamu itu termasuk ayah. Janāhadh-dhul, rendahkan dirimu, hinakan dirimu di hadapannya. Ketika berbicara, berbicara dengan lembut, dengan pelan. Sebagian para sahabat dahulu bahkan tidak berani dan tidak ingin menatap mata ayahnya karena menghargai dan menghormati. Anak-anak sekarang bahkan mau berdebat, membelalakkan matanya melawan ayahnya. Makanya banyak anak-anak sekarang tidak bahagia hidupnya, sengsara. Karena kedurhakaan-kedurhakaan yang mereka tidak sadari. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah, kata Allah di dalam surah Al-Isra tadi juga. Dan rendahkanlah Hinakanlah dirimu di hadapan keduanya sebagai bentuk kasih sayangmu kepadanya. Hormati dia, kasihi dia. Kalau dia ternyata membantah kebaikan-kebaikan yang kau buat, melarangmu belajar agama atau lain sebagainya, maka jangan berdebat, jangan membentak, jangan membantahnya dengan keras. Diam. Sabar. Kalau bisa menjelaskan dengan lembut, jelaskan. Kalau dia masih membantah juga, tahan diri, diam, dan cukupkan diri Anda. Tidak perlu dilawan. Karena itu nanti bahkan bisa membuat Anda akan terpancing emosi, lalu akhirnya akan merasa sombong terhadap orang tua. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayahnya menyembah berhala. Dia dakwahi ayahnya. Dia jelaskan ayat, dia jelaskan dalil-dalil dan hujahnya. Ketika ayahnya mengancam, Nabi Ibrahim akan dilempar, dirajam dengan batu. Akan diusir dan dijauhkan. Nabi Ibrahim tetap menjawabnya dengan lembut. Bahkan dia berjanji, saya akan mendoakan engkau, wahai ayah. Berjanji dia akan mendoakan ayahnya. Bahkan setelah ayahnya meninggal, dia doakan juga ayahnya sampai turun ayat yang melarangnya. Begitu bakti seorang anak kepada ayah. Ayah yang menentangnya. Makanya ketaatan kepada ayah tidak ada kaitannya dengan masalah taat tidaknya ayahnya dalam beragama. Bahkan kafir pun, seorang ayah musyrik pun, kita tetap berbuat baik kepada dia, tetap berbakti kepada dia. Kecuali dia mengajak kepada sesuatu yang bertentangan dengan agama, baru ketika itu tidak kita ikuti ajakannya, tetapi tetap kebaikan. Sikap yang lembut, keramah tamahan diberikan kepada sang ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Maka apabila keduanya, ayah ibumu, mengajakmu untuk berbuat syirik, anak-anak di zaman sekarang orang tuanya tidak berbuat syirik. Hanya ayah saya melarang saya mengaji. Hanya melarang mengaji karena ayahnya belum paham, terkadang juga karena sikap dia setelah dia mengaji berbeda, tidak lagi patuh, jarang mendengar ayah ibunya, membuat ayah ibunya khawatir, anak saya ini mengaji di mana, belajar apa, kok sekarang dia jadi tidak sopan kepada saya, takut orang tua, jangan-jangan dia ikut aliran-aliran yang aneh-aneh nanti. Wajar orang tua takut, karena orang tua sangat sayang kepada anaknya. Orang tua itu semaksimal mungkin dia akan berusaha anaknya selamat. Seburuk apapun orang tua, dia akan menginginkan kebaikan untuk anaknya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimana dia mendakwahi dan mengajak anaknya. Dia berusaha untuk anaknya. Sampai anaknya membangkang, keras kepala. Tidak mau juga mendengar. Ketika air bah telah mulai menenggelamkan bumi. Hujan deras mengucur. Kemudian juga air memancar dari bumi. Bertemu air tersebut. Bukit-bukit sudah mulai tenggelam. Gunung pun. Sang anak memanjat gunung. Ayah dengan kasih sayangnya memanggil, lihat bagaimana ayah, lihat bagaimana kasih sayang ayah, perhatian ayah kepada anak, ayah yang bertakwa, ayah yang saleh. Lalu Nabi Nuh berkata kepada anaknya, ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirin, wahai anakku, mari ikut naik di atas kapal bersama kami, jangan engkau bergabung dengan orang-orang kafir tersebut. Tapi Allah telah tetapkan anak durhaka ini menjadi durhaka. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas gunung ini. Berlindung dari air ini. Aku sanggup mendaki gunung ini. Aku akan selamat dari air ini. Sering anak dinasihati oleh ayahnya. Diingatkan. Tapi dia melihat, dia memandang, dia tahu kebaikan. Dia lupa ayahnya ini sudah lama hidup. Sudah beragam orang ditemui, dihadapi oleh ayahnya. Berbagai macam peristiwa yang dia alami. Membuat ayahnya ini terasa, terasah. Pikirannya jauh ke depan. Ketika dia melihat bahaya akan menimpa anaknya, dia nasihati anaknya. Anak ini keras kepala. Tidak paham cara berbakti kepada kedua orang tua. Tidak mau mendengar nasihat-nasihat ayahnya. Qala ta'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Aku akan berlindung ke puncak gunung itu. Dinasihati juga oleh Nabi Nuh. Qala la asim al-yawma min amrillahi illa marrahim. Tidak ada hari ini yang bisa terjaga, terlindung dari hukuman Allah kecuali orang-orang yang dilindungi, dirahmati oleh Allah. Akhirnya tenggelamlah sang anak yang durhaka ini. Jadi, wahai saudaraku, wahai saudariku, sekalipun kita memiliki kedudukan yang tinggi, seorang guru, seorang dosen, seorang dai, orang yang berilmu, orang tua kita hanyalah orang kampung. Orang yang sekolahnya rendah, maka tidak berhak sama sekali kita memandangnya rendah. Memandang diri kita lebih mulia dan lebih tinggi kepada daripada sang ayah. Wajib kita merendah, tawadhu, tidak sombong dan tidak angkuh di hadapan mereka. Berikutnya, adab yang berikutnya, adab seorang anak kepada sang ayah. Seorang anak tidak boleh melakukan perkara-perkara yang sunnah. Hukumnya tidak wajib, yang mandub, yang sunnah. Kalau orang tuanya yang beriman, yang mukmin melarang. Anak-anak muda sekarang terkadang mereka dihadapi oleh dilema. Misalnya dia mau menikah. Lalu dia punya pilihan. Orang tuanya melarang. Orang tuanya ingin anaknya menikah dengan calon yang lain. Apa sikap sang anak? Harus dilihat. Apabila pilihan sang anak ini, wanita yang salihah, wanita yang baik-baik, dan juga pilihan orang tua, wanita yang salihah juga, wanita yang baik-baik juga, tetapi ini pilihan orang tua, maka dengan mematuhi dan mentaati orang tua, mudah-mudahan rumah tangga Anda diberkahi, dianugerahkan kebahagiaan, kasih sayang, dibandingkan Anda memilih pasanganmu yang tidak disukai dan diridhoi oleh ayah ibu. Kecuali jika ternyata yang dipilih oleh ayah ibumu ini adalah wanita yang tidak baik-baik. Wanita yang mengumbar aurat misalnya. Pilihannya semata karena duniawi saja. Sementara yang engkau pilih adalah wanita yang salihah, yang taat, berbudi, dan berbakti. Maka ini lain lagi. Tentunya lah, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Khalik. Maka harus berusaha Anda menjelaskan kepada orang tua Anda. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang lembut, dengan cara yang bijak. Selama perkara itu hanya perkara yang Anda lakukan, hanya perkara-perkara sunnah. Bahkan sebagian ulama mengatakan misalnya haji. Seorang anak sudah sanggup menunaikan ibadah haji. Tapi orang tuanya belum mengizinkan. Maka para ulama mengatakan sebagiannya, maka dia wajib menundanya dahulu. Karena haji itu bukan kewajiban yang harus seketika itu. Dia masih bisa, ibadah yang masih bisa ditunda. Berbeda dengan sholat fardu. Salat fardu, maka harus dikerjakan pada waktunya. Apabila dikerjakan di luar waktunya, tidak sah lagi. Maka tidak berhak orang tua untuk melarang seorang anak melakukan salat. Tetapi, seperti haji, apabila orang tuanya belum mengizinkan, maka dia harus melihat dahulu apa alasan orang tuanya. Misalnya orang tuanya sakit. Dan itu ditanyakan kepada ulama-ulama kita. Difatwakan oleh para ulama kita, orang tua misalnya sakit saat ini. Dan butuh dirawat, dijaga dahulu. Maka tidak boleh anak memaksakan berangkat juga kalau orang tuanya tidak dukung. Dia bisa menundanya dahulu. Begitu besarnya kedudukan orang tua. Dan di sini kedudukan ayah. Termasuk juga kedudukan sang ibu. Hak yang berikutnya. Hak ayah. Bukan hak adab anak kepada ayah. Ayah, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat. Dia punya hak untuk menentukan arah masa depan anaknya menuju kebaikan-kebaikan. Misalnya, terjadi perselisihan antara ayah dan ibu. Ayah ingin memasukkan anaknya ke sekolah agama. Agar anaknya paham agama. ke sekolah yang baik. Ibunya tidak. Ibunya ingin anaknya ke sekolah umum, ingin jadi begini nanti biar dia bisa jadi tentara, polisi, dokter, apa semuanya. Ayah tidak. Maka sang anak di sini wajib mendahulukan ayah. Ayahlah yang punya hak pertama untuk menentukan anaknya ini kemana harus diarahkannya dalam kebaikan. Maka ketika ayah, Anda sebagai anak harus mengerti dan paham. Ketika ayah Anda memerintahkan Anda untuk masuk sekolah yang baik, sekolah agama, anak wajib patuh, anak wajib mendengar. Karena dia yang bertanggung jawab dalam masalah itu. Karena dia kelak yang akan ditanya pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Ayat ini tertuju pertama adalah kepada sang ayah sebelum kepada ibu. Dan juga di dalam hadis. Di dalam hadis ar-rajul ra'in fi baitihi fi ahlihi. Seorang laki-laki, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, adalah pemimpin di tengah keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang keluarganya, tentang istrinya, tentang anak-anaknya. Maka dia yang punya hak wewenang pertama untuk menentukan kemana sang anak akan diarahkan dalam kebaikan. Ketika dia menentukan anak saya masuk sekolah agama, istri tidak berhak lagi untuk membantah, menentang, mau menyekolahkan ke yang lain-lainnya, malah ke sekolah-sekolah ya nanti dikhawatirkan anaknya tidak benar. Di sini besarnya kedudukan sang ayah. Walaupun akan lebih bijaksana apabila seorang suami, walaupun dia punya hak besar dalam masalah ini, akan lebih bijaksana lagi kalau dia memusyawarahkannya dengan istrinya, dengan ibu anak-anak. Tapi tetap dialah yang paling berhak untuk menentukan. Karena tanggung jawab terbesar di hari kiamat ada di pundak dia. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang berikutnya. Bersyukur dan berterima kasih kepada ayah. Berterima kasih kepada ayah. Kalau engkau mengingat masa-masa kecilmu, wahai saudara. Barangkali ayahmu sekarang sudah pensiun. Dia duduk-duduk saja di rumah. Engkau yang menyediakan makannya. Bahkan kalau dia mau beli pakaian, engkau yang memberi uangnya. Tapi cobalah ingat ketika engkau kecil. Ketika Anda masih kecil. Ayahmu itu pergi pagi pulang sore. Banting tulang peras keringat. Berusaha, bekerja. Melakukan apa saja walaupun terkadang pekerjaannya itu rendah dan hina. Halal, tetapi terkadang pekerjaan itu membuat dia rendah. Ada yang bekerja menyapu jalan. Ada yang bekerja mencuci piring. Ada yang menjadi tukang-tukang bangunan. Jadi pesuruh-pesuruh. Dia lakukan itu untuk anaknya. Dia tidak pernah merasa hina. Merasa rendah. Demi anaknya menjadi mulia. Bahkan lebih baik daripada diri dia. Maka anak yang durhaka apabila seorang anak tidak berterima kasih. Lupa kebaikan-kebaikan ayahnya. Setiap tetes keringat ayahmu itu. Menjadi hutang yang tidak akan pernah bisa engkau tunaikan. Sampai hari kiamat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat 14, "Anishkurli waliwalidayka ilayyal masir." Hendaklah kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, dan berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tuamu. Ingat, kepadakulah engkau kalian akan dikembalikan, kata Allah. Lihat, sebagaimana Allah perintahkan kita bersyukur kepada Allah, Allah perintahkan berterima kasih kepada orang tua. Seperti perintah ibadah kepada Allah disandingkan juga dengan perintah berbuat baik kepada orang tua disandingkan dengan perintah beribadah kepada orang tua. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada orang tuanya, kepada ayahnya, tidak berterima kasih, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab anak kepada ayah lagi. Ketika ayahnya butuh sesuatu, menginginkan sesuatu, anak sanggup, wajib dia memberikan kepada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maluka li abik," hartamu adalah milik ayahmu. Tidak dikatakan di situ milik ibumu. Harta seorang anak itu adalah milik ayahnya. Maksudnya apa? Bukan maksudnya ayah itu bertindak semena-mena. Tidak. Begitu besarnya kedudukan seorang ayah, maka wajib seorang anak laki-laki memenuhi kebutuhan ayahnya. Apalagi ketika ayah tidak lagi memiliki pekerjaan dan usaha. Ketika ayahnya tidak lagi memiliki apa-apa. Maluka malu abi, hartamu adalah harta ayahmu. Tidak boleh sedikit pun kita bakhil, pelit terhadap ayah kita. Kenapa di sini ayah disebut? Kenapa tidak ibu? Karena ibu kan yang menanggung ayah. Ayah memiliki tanggung jawab besar. Karena ibu sudah otomatis akan mendapat dari ayah. Terkadang orang malah cenderung melupakan ayahnya. Lalu tersibukkan dengan berbakti hanya kepada ibunya. Ini keliru. Kedua-duanya tidak boleh dilalaikan. Ini karena kesalahpahaman dalam memahami ayat-ayat itu. Lihat ayat dan hadis memerintahkan ibu itu 3 kali lipat dibandingkan ayah. Baktinya betul. Tetapi jangan lupakan dalil-dalil nas-nas lain yang mengkhususkan sang ayah seperti itu. Maluka malu abi, hartamu adalah harta ayah. Menunjukkan kewajiban kita untuk menafkahi ayah dan tidak boleh pelit kepada sang ayah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adab anak kepada sang ayah, yaitu berbuat baik kepada teman-teman dan sahabat dekat ayah. Ketika ayah Anda meninggal, dahulu dia punya sahabat, punya teman, maka Anda tetap wajib menjaga hubungan baik dengan sahabat-sahabat dan teman ayahmu. Sampai seperti itu Islam. Bahkan itu termasuk bakti kepada ayah setelah wafat. Lihat bagaimana Islam itu terus menjaga hubungan baik di antara sesama, walaupun sepeninggalnya. Oleh karena itu, bukan hanya harta yang kita warisi dari ayah kita. Persahabatan juga kita warisi dari ayah kita. Di dalam hadis Muslim, dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, rahimahullahu ta'ala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan minal a'rab, lakiyahu bitariki Makkah. Dari Abdullah bin Dinar dia bercerita. Pernah Abdullah bin Umar sedang berjalan di jalan kota Mekah. Lalu bertemu dengan seorang Arab Badui. Ketika bertemu dan berpapasan itu, Abdullah bin Umar segera dia yang lebih dahulu mengucapkan salam. Kemudian orang Arab Badui itu yang sedang berjalan kaki diajaknya berboncengan dengan dia di atas keledai. Orang Arab Badui. Orang kampung. Bukan sekedar orang kampung ya. Memang di kampung-kampung itu, di pedalaman. Sekarang masih ada seperti di Yaman itu. Di Yaman itu masih ada nama suku Arabnya, suku Himyar, Himyariyah. Mereka tidak berbaju. Pakai kain sarung aja. Rambutnya panjang-panjang. Masih ada sampai sekarang. Suku Himyariyah namanya. Muslim. Mereka Muslim. Memang suku pedalaman tinggal di gunung-gunung itu. Sampai sekarang masih ada. Anda bisa lihat kalau di YouTube tulis di situ Kabilah Himyariyah. Akan dapat nanti itu. Rambutnya panjang-panjang kayak orang di hutan-hutan itu. Kalau kita di hutan sana enggak ada hutan kan? Nah, di gunung dan padang pasir. Nah, ketemu dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dengan seorang Arab Badui di jalan. Disapanya, diucapkannya salam, diajaknya naik. Ayo naik. Diboncengnya di atas keledainya. Kemudian dibukanya serbannya. Waktu itu dia pakai serban Abdullah bin Umar, dihadiahkannya kepada orang itu. Heran Abdullah bin Dinar yang melihat itu, muridnya. Apa kata Abdullah bin Dinar? Faqulna lahu aslahakallah. Semoga Allah memperbaikimu. Innahumul a'raf. Mereka ini kan orang Arab kampung, Arab Badui. Innahum yardawna bil yasir. Mereka ini jalan kaki sudah biasa, susah-susahnya biasa. Apa pula seperti itu? Itulah kata orang itu. Apa ini orang asing kok? Orang kampung sudah biasa jalan kaki ini. Biar aja. Seperti orang yang saya lihat itu, suku Hemyar itu. Tidak pakai sendal, tidak pakai apa-apa. Jalan aja di padang pasir seperti itu. Mereka orang Arab Badui, orang pelosok, orang pedalaman. Sudah biasa dengan kehidupan yang kasar, keras seperti itu. Ada apa? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar berkata, inna aba hada kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Ayah orang Arab Badui ini dahulu adalah sahabat dekat Umar ibn al-Khattab. Ayahnya Abdullah bin Umar. Jadi ayah orang Arab Badui ini sahabat dekat ayahnya dia, yaitu Umar bin Khattab. Dia tahu dan ingat. Dan dia anak yang sangat berbakti kepada ayahnya. Tetap dia hormati. Dia hargai. Dia jaga. Begitu bakti salaf. Sampai persahabatan orang tua mereka, mereka warisi. Mereka jaga. Untuk apa? Untuk bentuk salah satu bentuk bakti kepada orang tua. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bar abarral bir, sesungguhnya perbuatan bakti yang paling baik silatul walad ahla wuddi abih, yaitu sang anak tetap menjaga persahabatan sang ayahnya. Lihat, ternyata beliau melakukan itu karena ada hadisnya, ada dalilnya. Lihat bagaimana bakti anak diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ayah sampai ayahnya wafat, diperintahkan tetap menjaga hubungan baik dengan teman-teman ayahnya. Bahkan teman ayahnya itu sudah wafat, anak-anaknya lagi, mereka terus menjaga hubungan itu. Lihat akhlak Islam, wahai saudaraku, sehingga dengan demikian hubungan masyarakat itu tetap kokoh, tetap kuat. Jadi kebanyakan dari kita, ayah kita wafat, sudahlah lupa kita. Teman-teman ayah kita tidak pernah kita menjalin hubungan lagi. Dengan anak-anaknya tidak tahu lagi kita. Tidak mau tahu. Padahal ada sunnahnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salafus Saleh dahulu, orang yang sangat menghormati, memuliakan ayah mereka, orang tua mereka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata kepada seseorang, "Idza nadaita abak aw walidak, la tusammihi bi ismi wa la tunadi abaka bi ismi." Dalam lafaz lain seperti itu. Jangan engkau memanggil, menyebut ayahmu dengan namanya. Salah satu adab, tidak memanggil ayah kita dengan namanya. Dan tahukah engkau, wahai saudaraku, dulu waktu kecil-kecil, mungkin anak-anak sekarang tidak tahu lagi seperti itu. Anak-anak kecil-kecil dahulu, nama ayah itu luar biasa. Sangat dihormati. Ditanya saja, "Nak, siapa nama ayahmu?" Tidak berani dia menyebutkan. Pantang menyebut nama ayah itu. Ternyata itu adab yang luar biasa. Menanamkan bagaimana anak itu menghormati ayahnya. Jangan sembarangan kalau nama ayahnya ditulis di tanah, dipijak-pijak, bisa berkelahi dulu itu. Iya seperti itu dulu. Nah, anak-anak sekarang mana tahu itu. Sibuknya main game aja. Kan? Nah, begitu dulu tertanam dulu penghormatan kepada ayah itu. Ditanya, siapa gaya ang? Tidak berani dia menyebut namanya. Padahal tidak ada masalah kalau dia sebut namanya, juga tidak ada masalah. Yang dimaksud di sini kan memanggilnya. Tapi begitu dahulu, anak-anak di zaman dahulu begitu menghormati, menghargai wibawa ayah itu begitu besar. Sampai ketika menyebut anak ayahnya saja pantang nama ayahnya disebut. Apa kata Abu Hurairah? La tusammihi bi ismi wa la tunadi abaka bi ismi. Jangan sebut namanya, jangan panggil dengan namanya. Pengagungan, penghormatan. Seperti itu yang dicontohkan oleh para nabi dan rasul dan juga salafus saleh. Mereka tidak pernah memanggil ayahnya dengan nama, tetapi dengan sebutan ayah. Walidi, abati. Seperti itu. Lihat Nabi Ismail memanggil ayahnya, ya abatif al ma tu'mar, wahai ayahandaku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Panggilan, bentuk penghormatan, dan itu termasuk bakti. Jadi memanggil anak, memanggil ayah dengan namanya, itu termasuk bentuk kedurhakaan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan di awal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-walid awsatu abwabil jannah. Ayah adalah pintu surga yang paling tengah. In syi'ta fahfadhha, jika engkau ingin jagalah dia. Wa in syi'ta fadayyiha, dan jika engkau ingin maka sia-siakanlah dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Raghima ant, thumma raghima ant man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahaduhuma aw kilayhuma aw kilayhima falam yadkhul al-jannah." Raghima ant artinya tersungkur hidung seseorang itu. Tersungkur hidung seseorang itu yang mendapati salah satu dari orang tuanya, bisa ayah, bisa ibu, atau keduanya dalam keadaan tua, tapi ternyata itu tidak menyebabkan dia masuk surga. Ini adalah orang yang paling merugi. Ini menunjukkan masa-masa yang paling penting untuk kita jaga adalah ketika masa orang tua kita, ayah kita sudah tua. Kesempatan ketika itulah pintu surga itu dibukakan bagi siapapun ia ingin masuk ke dalamnya atau melaluinya dengan cara berbakti kepada ayahnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini beberapa contoh-contoh bentuk bakti selain yang disebutkan tadi. Pernah dikatakan kepada Umar bin Zaid, kaifa birru ibnika bika, bagaimana bakti anakmu kepadamu wahai Umar bin Zaid. Qal ma masaitu naharan qattun illa wa huwa khalfi wala laylan illa masha amami illa wala raqa sathan illa wa ana tahtahu. Apa kata dia ketika ditanya bagaimana anakmu berbakti kepadamu? Maka sang ayah ini menceritakan bakti anaknya. Tidaklah saya berjalan di siang hari, melainkan dia di belakang. Dan tidaklah aku berjalan di malam hari, melainkan dia di depanku. Dan kalau aku mendaki sesuatu yang tinggi, maka dia senantiasa di atasku. Apa maksudnya? Ini menunjukkan anak itu berusaha menjaga ayahnya. Di siang hari, orang banyak akan melihat. Kalau dia berjalan di depan ayahnya, itu kesombongan dan keangkuhan. Di malam hari, kenapa dia berjalan di depan ayahnya? Untuk menjaga keselamatan ayahnya. Kalau mendaki, kenapa dia berada di atas? Untuk membantu ayahnya. Memudahkan dia membantu memegang tangan ayahnya. Begitu bakti salafus saleh generasi-generasi terdahulu kepada orang tua mereka. Ada secari surat ungkapan hati ayah kepada anaknya. Dan saya akan bacakan surat tersebut. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Dan ini menjadi penutup materi kita. Seorang ayah menulis surat kepada anaknya. Anakku yang tercinta, ketika nanti datang saat engkau melihatku telah renta, aku berharap engkau bisa bersabar dan berusaha memahamiku. Aku berharap engkau bisa bersabar dan berusaha memahamiku. Karena terkadang anak tidak bisa paham ketika orang tuanya sudah tua. Orang tua itu suka nyinyir. Kadang apa yang diucapkannya lupa, diulangnya lagi. Kita harus sabar. Apabila pakaianku kotor ketika aku berusaha untuk mengambil makanan, apabila aku tidak lagi bisa mengenakan pakaianku seorang diri, ingatlah waktu-waktu ketika aku mengajarkanmu bagaimana cara makan, bagaimana mengenakan pakaian. Kadang orang tua, karena sudah tua, kadang dia sudah lemah, makan kadang berserah, persis seperti anak-anak. Kadang dia tidak lagi sanggup memakai pakaian sendiri. Maka dituntut kita bersabar. Ingat, ketika kita masih kecil, orang tualah yang mengajarkan kita untuk mengenakan pakaian. Bagaimana cara makan, bagaimana duduk, dan seterusnya. Anakku, apabila aku berbicara kepadamu dan aku mengulang-ulang kata-kata yang sama, pembicaraan yang sama sekalipun beribu-ribu kali, janganlah engkau bosan terhadapku, jangan putus perkataanku. Diam, simak, dengar, dan bersabarlah untuk mendengar kata-kataku walaupun sudah berulang-ulang aku sebutkan. Orang tua seperti itu, sering nyinyir. Kadang itu diulangnya. Maka lihat ketika kita kecil dahulu, bukankah kita nyinyir terhadap orang tua kita? Bukankah kita cerewet? Orang tua kita sabar menghadapinya. Tetap juga mendengar, tetap menyimak apa yang kita sampaikan kepadanya. Ketika engkau dahulu kecil, wahai anakku, engkau juga sering mengulang-ulang pertanyaanmu kepadaku, dan aku menjawab dengan dada yang lapang, sampai engkau akhirnya paham segala sesuatu. Anakku, kelak ketika aku tua, ketika aku tidak lagi ingin mandi, jangan engkau memaksakan kehendakmu kepadaku. Ingatlah dahulu ketika engkau kecil, tidak ingin lari aku mengejarmu, aku memberimu uang, kemudian engkau masih juga beralasan, aku beri engkau berbagai macam hadiah untuk membujukmu untuk mandi. Maka jangan paksakan dengan keras. Kadang orang-orang tua itu kan sudah macam-macam. Ada dia malas ini, malas itu. Jangan dipaksakan juga. Ingat waktu ketika kita kecil. Ketika engkau nanti melihatku saat tua, aku tidak lagi bisa mengikuti perkembangan zaman dan teknologi-teknologi modern yang engkau kuasai. Beri aku kesempatan yang cukup untuk belajar. Jangan memandangku dengan senyuman yang melecehkan itu. Orang tua sekarang kadang SMS saja dia tidak pandai. Bisa cuma nelpon aja. Tidak paham dia gadget dan lain segala macamnya. Jangan mentang-mentang, jangan disebut pula, oh, kampungan mama nih. Kampungan bapak nih. Ini sekarang. Jangan rendahkan orang tua. Beri dia kesempatan untuk paham, mengerti. Dia orang tua, memang bukan masa dia lagi untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang. Kalau dia ikuti pula seperti anak muda, maka mungkin Anda akan malu pula melihat ayahmu seperti itu. Nah. Ingatlah bahwasanya aku dahulu yang mengajarkan engkau berbagai macam hal, banyak hal, sehingga engkau bisa makan, sehingga engkau bisa berpakaian, sehingga engkau bisa mandi. Aku yang mengajarkanmu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Bersabarlah, beri aku waktu untuk bisa belajar dan memahami, mengikuti perkembanganmu. Anakku, ketika suatu saat nanti aku kehilangan daya ingatku, dan aku sering salah dalam berbicara, beri aku waktu untuk bisa mengingat-ingat apa yang aku lupa. Jangan tuduh aku bahwa aku sudah pikun, walaupun aku memang pikun. Kadang orang tua seperti itu, wahai saudaraku. Kadang-kadang dia salah, karena sudah tua itu. Jangan spontan langsung dipatahkan. Beri kesempatan orang tua itu untuk berpikir. Dia tidak bisa berpikir cepat seperti anak seperti kita yang masih muda. Ketika nanti aku tidak sanggup lagi untuk makan, atau ketika aku nanti berbicara tidak lagi, ketika aku nanti sering membicarakan sesuatu yang tidak penting kepadamu, sesuatu yang sepele, ketika nanti aku berbicara kepadamu tentang hal-hal yang sepele dan tidak penting, jangan engkau langsung emosi lalu meninggalkanku. Engkau wajib diam untukku. Dan apabila aku nanti tidak ingin makan, jangan paksakan aku untuk memaksa memakan apapun yang engkau inginkan kepadaku. Ketika lapar, aku pasti akan makan. Orang tua seperti itu makannya tidak seperti anak muda lagi. Kadang-kadang anak mungkin karena sayangnya juga kepada ayahnya, dipaksa juga ayahnya itu makan. Beri dia waktu. Salah satu bentuk bakti kita bersikap lembut kepada dia. Anakku yang tercinta, ketika kelak aku tidak lagi bisa berjalan karena kakiku yang sakit, tulang-tulangku yang telah rapuh, ulurkanlah tanganmu dengan penuh cinta dan kasih sayang, seperti dulu aku melakukannya bersamamu, saat aku melatihmu selangkah demi selangkah, hingga engkau bisa berlari dengan kuat dan kokoh. Ketika suatu saat telah tiba waktunya aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku rindu untuk bertemu dengan Allah, jangan engkau bersedih, jangan engkau menangis. Suatu hari engkau akan paham, dan berusahalah untuk paham bahwa umurku saat ini telah pendek, dan telah tiba saatnya bagiku untuk meninggalkan dunia fana ini. Suatu hari nanti akan tersingkap bagimu bahwasanya betapapun besar kesalahanku kepadamu, barangkali aku berbuat zalim kepadamu wahai anakku, sesungguhnya aku ingin selalu berbuat yang terbaik untukmu, dan aku telah berusaha memudahkan segala sarana prasarana yang bisa membantumu untuk menempuh kesuksesan. Sekarang, di saat aku akan meninggalkanmu, bantu aku berjalan. Bantu aku melampaui jembatan ini dengan penuh cinta, kesabaran, seperti dahulu aku melakukannya kepadamu. Bantu aku, wahai Ananda, agar bisa sampai ke akhir hidupku dengan selamat. Aku berharap engkau tidak merasa sedih, tidak merasa lemah ketika ajal telah mendekatiku. Aku berharap engkau berada di sisiku, di dekatku. Aku berharap ketika itu engkau berusaha merangkulku sebagaimana dahulu aku memelukmu ketika pertama kali engkau memulai kehidupan di dunia ini. Saat kita lahir, lalu kita menangis. Orang tua kita, ayah kita, lihat ibu kita masih terbaring sakit. Ibu kita belum bisa memeluk kita. Ketika dilahirkan, masih sakit. Datang ayah kita, dipangkunya kita, dirangkulnya, diciumnya kita. Gembira dia, tersenyum dia. Itulah harapan seorang ayah ketika dia hendak wafat. Dia berharap anaknya ada di sisinya, mentalkinkannya, memeluknya, merangkulnya, sebagaimana dahulu ketika kecil. Rangkullah aku sebagaimana aku merangkulmu ketika kecil. Doakan aku agar Allah mengampuniku sebagaimana dahulu aku mendoakanmu agar engkau bisa tumbuh besar menjadi anak yang baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Doakan aku agar aku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rahmat dan kasih sayang sebagaimana dahulu aku mengasihimu ketika kecil. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, masih banyak lagi sebenarnya materi-materi tentang bakti kepada orang tua Tapi saya mohon maaf karena hari ini saya kurang sehat, memang kurang fit, dan tidak bisa lama-lama, maka saya cukupkan sampai di situ. 15 menit ke depan saya berikan waktu untuk bertanya-jawab, silakan tulis pertanyaan dan ajukan ke depan. Mudah-mudahan nanti tulisan ini, materi ini saya akan jadikan juga buku kecil, mendampingi buku kecil dahulu yang sudah terbit, yaitu Wahai Ibu Maafkan Anakmu. Dan mungkin juga akan saya terbitkan, Wahai Ayah Maafkan Anakmu, sehingga mudah-mudahan bisa menjadi amal soleh dan bermanfaat bagi setiap anak di zaman sekarang. Silakan tulis dan ajukan pertanyaan ke depan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya seorang ayah dengan 3 orang anak. Saya belum sanggup untuk mengajak mereka dalam ketaatan kepada Allah, dalam mengerjakan sholat. Apakah keimanan saya masih lemah atau tidak ada sama sekali? Mohon nasihatnya Pak Ustaz. Saudaraku, Bapak yang bertanya, tidak sanggup di sini maksudnya apakah memang tidak sanggup untuk mengajak nak, ayo sholat. Tidak sanggup memerintahkannya. Nak, sekarang sudah azan, pergi ke masjid. Nak, membaca Al-Quran. Tidak sanggup untuk menyampaikan itu. Atau memang Anda sudah sampaikan, tapi anak tidak patuh. Itu berbeda. Ketika Anda sudah berupaya, sudah berusaha, lihatlah Nabi Nuh. Kita tidak bisa katakan, Nabi Nuh tidak sanggup membawa anaknya supaya beriman. Tidak boleh kita katakan demikian. Nabi Nuh sudah berusaha. Sudah berjuang. Bahkan sampai detik terakhir hayat anaknya, Nabi Nuh terus mengajak anaknya untuk taat. Dan harus seperti itu. Seorang ayah bertanggung jawab terhadap kebaikan anaknya. Walaupun anaknya sudah menikah, seorang ayah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah sudah menikah dengan Ali. Sudah punya anak. Sudah besar-besar anaknya. Tapi tetap saja Rasulullah menyempatkan waktunya singgah ke rumah anaknya tengah malam, diketoknya pintu dan diajaknya sholat malam. Lihat. Sebagian orang tua mengira kalau anaknya sudah menikah, hilang kewajibannya. Dia kan sudah besar. Sudah pandai dia itu. Sudah tahu dia mana yang baik, mana yang buruk. Sudah punya anak, sudah menjadi bapak orang. Sebagian orang tua mengira seperti itu. Tidak. Sebagai ayah tidak akan pernah putus statusnya sebagai ayah. Walaupun dia sudah punya cucu, dia tetaplah ayah. Maka dia harus tetap menjalankan tugasnya sebagai ayah. Salah satunya mengajak anak kepada kebaikan, mencegahnya dari kemungkaran, walaupun anaknya itu sudah menjadi ayah juga. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Ali bin Abi Thalib dan Fatimah untuk sholat malam. Dia panggil, dia ketok pintunya. Seperti itulah kewajiban orang tua. Di sini bisa kita ambil pelajaran, wahai ayah yang bertanya. Bahwa orang tua harus maksimal usaha dia. Harus berjuang. Bukan sekedar salat-salat. Bukan sekedar itu saja. Diajak betul dia. Ayo, kalau perlu pegang tangannya. Ayo, wudhu, pergi ke masjid sama saya. Kalau perlu seperti itu. Kalau perlu beri penghargaan-penghargaan kepada anak itu kalau dia taat. Dan berikan hukuman sanksi ketika dia tidak taat. Sanksi ini bermacam-macam. Jangan pikirkan kalau disebut hukuman sanksi harus keras, kasar. Tidak. Nah, banyak bentuk sanksi-sanksi dan hukuman yang membuat anak itu sadar. Paham, ayah saya ternyata tidak suka seperti ini. Dan sang anak harus paham bahwa ayah memiliki ketegasan, kedisiplinan. Bahwa ayah harus dipatuhi dan ditaati. Itu dari kecil harus ditanamkan. Seorang ayah tidak boleh plin-plan. Seorang ibu juga harus membantu anaknya untuk mematuhi sang ayahnya. Sehingga anak itu tahu kapan ayahnya marah. Kapan ayahnya tidak suka. Kapan ayahnya ridho. Kapan ayahnya bahagia. Kapan ayahnya gembira. Sehingga anak paham dan mengerti. Itu harus dijaga. Itu sangat penting. Nah, kalau Anda sudah berusaha, sudah berjuang, tapi ternyata petunjuk belum masuk ke dalam hatinya, insya Allah Anda tidak berdosa. Tapi kalau Anda melalaikannya, tidak berusaha maksimal untuk mengajaknya kepada agama, maka akan ada perhitungan kelak di hadapan Allah. Maka tunaikan kewajiban kita sebagai ayah. Bimbing dengan maksimal, dengan baik. Usahakan dia agar bisa paham agama dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah bakti seorang cucu terhadap kakek dan neneknya masih hidup mendapatkan keutamaan seperti keutamaan bakti kepada kedua orang tua? Ya. Kakek itu seperti ayah, nenek itu seperti seorang ibu. Maka kita wajib berbakti kepada kakek dan nenek juga. Terutama jika ayah dan ibu kita sudah tidak ada. Adanya kakek dan nenek, maka wajib kita berbakti kepada keduanya. Begitu juga paman dan bibi. Amr rajul sinhu abi. Paman seseorang itu seperti ayahnya. Paman juga begitu. Bibi juga begitu, seperti ibu. Jadi bakti kita wajib kepada kakek, nenek, dan juga kepada paman dan bibi. Seperti juga kepada ayah dan ibu kita. Beberapa bulan lalu, saya pulang ke Jawa. Salah satu tujuan saya untuk mendakwahi bapak saya yang masih meninggalkan sholat. Selama saya di sana, saya senantiasa mengajak beliau untuk sholat dengan akhlak yang baik. Tapi bapak saya selalu bilang, bapak belum bisa. Bapak ingin melakukan itu apabila hati bapak sudah mantap. Berkali-kali bapak saya mengucapkan itu dan sampai saat ini beliau belum juga sholat. Mohon nasihat bagi saya, Ustaz, bapak saya berusia 70 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 70 tahun? Menunggu mantap sampai kapan? Maka sekarang yang perlu Anda lakukan adalah banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa di waktu-waktu istijabah. Saat Anda sujud, sebelum salam, sepertiga malam terakhir. Cari waktu-waktu istijabah. Kalau perlu beramal soleh sebelum berdoa. Berinfak, bersedekah, memohon ampun, bertaubat, lalu berdoa. Minta agar ayah Anda itu diberi hidayah sebelum wafatnya. Diberi petunjuk. Agar bisa melakukan ibadah sholat ini. Ini satu. Jangan pernah bosan untuk berdoa. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku. Cari ceramah-ceramah agama yang menceritakan tentang bahaya orang-orang yang tidak sholat, ancaman-ancaman terhadap orang yang tidak sholat. Terkadang orang perlu diingatkan dengan sesuatu yang membuat dia takut. Bagaimana azab orang yang tidak sholat itu di alam barzah? Bagaimana azab orang yang tidak sholat itu kelak selamati di hari kiamat, di neraka? Bagaimana pula akibatnya nanti kalau orang tidak sholat itu kalau akan mati? Cari kajian-kajian seputar itu. Putarkan di rumah. Dia dengar. Kalau membaca mungkin dia tidak akan mau membaca lagi. Kalau dengar selama dia tidak peka, telinganya masih bisa mendengar, dia akan dengar. Hidupkan. Harapannya apa? Agar muncul rasa takut di hati. Terbayang bahwa dia usianya sudah pendek. Dan kalau bisa, di usia-usia seperti itu, bawa dia ke rumah Anda. Pulang ke Jawa, bawa dia berlibur ke tempat Anda di sini. Karena Anda sudah di rumahnya, dia paham. Dia numpang di rumah anaknya sekarang ini. Mungkin dia akan lebih patuh atau akan lebih mendengar kata-kata Anda. Nah, ketika itulah berusaha. Walaupun dia tidak sholat, Anda tetap wajib berbuat baik kepada dia. Ajak dia, usahakan terus. Bimbing dia. Mudah-mudahan dengan itu muncul kesadaran dia. Ajak dia ke tempat tinggal Anda. Walaupun tidak selama-lamanya, sampai diharapkan dia bisa sadar untuk melakukan ibadah sholat tadi. Bagaimana kedudukan seorang ayah bagi anak perempuannya yang sudah menikah jika terjadi perbedaan pendapat antara ayah dengan suaminya? Mana yang lebih didahulukan? Perbedaannya, seorang wanita ketika dia belum menikah, wajib dia 100% berbakti kepada ayahnya. Bakti di sini bukan bakti itu banyak maknanya. Bakti itu luas sekali. Bakti itu adalah perbuatan baik dengan segala bentuknya. Nah, ketika dia sudah menikah, harus dibedakan ketaatan, kepatuhan dengan bakti. Dia tetap bisa patuh dan taat kepada suaminya, di waktu yang sama berbuat baik kepada orang tua. Karena bakti itu bukan berarti harus kepatuhan saja. Bakti itu banyak bentuknya. Adapun masalah kepatuhan dan ketaatan, wanita yang sudah menikah maka dia wajib patuh kepada suaminya. Namun dia tetap wajib berbuat baik kepada ayahnya. Karena kalimat berbakti kepada orang tua itu luas. Salah satunya kepatuhan. Tetapi banyak lagi bakti lain yang bisa dilakukannya. Nah, kalau dia menghadapi sebuah permasalahan, ternyata keinginan suaminya berbeda dengan yang diinginkan oleh ayahnya, mana yang didahulukan? Timbang, jika keinginan suaminya bertentangan dengan agama dan keinginan ayahnya sesuai dengan agama, maka yang ditaati di sini adalah agama. Dan ditaati di sini adalah agama, maka dia harus bisa memberikan masukan, nasihat kepada suaminya dengan cara yang baik. Jika ternyata perkara itu perkara yang mubah, boleh dalam agama, tidak ada larangan dalam agama, pokoknya boleh-boleh saja, mubah. Misalnya suaminya ingin, tinggal di rumah sendiri, ngontrak, walaupun rumah jelek, biarlah dia pengen ngontrak. Sementara ayah perempuan ini ingin mereka tinggal di rumahnya. Rumahnya besar, mewah dan segala macam. Mana yang harus didahulukan? Wajib dia mengikuti suaminya. Dan orang tua yang bijaksana, orang tua yang baik, orang tua yang tidak akan memaksakan kehendaknya untuk kebaikan anaknya. Maka pasti dia akan paham bahwa suami anaknya kelak akan menjadi seperti dia juga. Sang ayah. Yang harus menjaga kedudukan dia sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi masalah harus dipilah-pilah. Jangan dibenturkan. Lihat setiap permasalahan itu ada hukumnya. Ada adabnya. Ada etikanya. Allahu a'lam bissawab. Saya tinggal berlainan kota dengan kedua orang tua saya. Saya tidak bekerja. Hanya suami yang bekerja. Bagaimana cara saya berbakti kepada keduanya? Terkadang kedua orang tua saya mengalami masa-masa sulit. Tapi saya sering tidak bisa membantu karena merasa sungkan untuk terus meminta kepada suami. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullahu khair. Cara Anda berbakti kepada kedua orang tua Anda yang terpisah jauh dari Anda. Yang pertama, Anda sering-sering menghubungi dan menelpon dia. Menanyakan keadaan dia. Mendoakan dia. Yang kedua, mendoakan kebaikan untuk dia. Yang ketiga, jika Anda dimudahkan rezeki dan dapat kelapangan, suami Anda memberikan lebih ada untuk Anda atau Anda punya uang-uang yang Anda tabungkan, lalu sampaikan kepada suami, izin kepada dia bahwa Anda ingin mengirimkan sesuatu hadiah untuk ayah Anda, beritahu. Jika ternyata Anda memang tidak punya, tidak sanggup, orang tua Anda lagi susah, maka saudara Anda yang laki-laki yang tentunya lebih wajib untuk membantu orang tua Anda. Anda punya abang laki-laki, Anda punya adik laki-laki, mereka yang paling wajib untuk menafkahi. Karena laki-laki punya kewajiban tanggung jawab untuk memberi nafkah. Bahkan kalau ada seorang anak laki-laki, misalnya dia tidak punya ayah lagi, adanya ibu. Dia seorang anak laki-laki, dia punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Yang belum menikah, dia yang wajib menafkahinya. Dia yang wajib menafkahi kakak dan adik perempuannya. Ini harus dipahami oleh seorang laki-laki. Agar dia paham besarnya tanggung jawab yang ada di pundak dia. Ustaz, apakah benar ketika seorang ayah telah meninggal dan anaknya kurang salehah selama dunia, maka kesalahan-kesalahan anaknya juga mengalir kepada orang tuanya yang telah meninggal dan mendapatkan siksa di alam kubur? Di dalam Islam tidak ada namanya dosa keturunan. Ya? Siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa an la taziratu wizra ukhra. Dan bahwasanya satu jiwa tidak akan menanggung dosa jiwa yang lainnya. Siapa yang berbuat dosa, dia yang melakukan, dia yang bertanggung jawab. Begitu juga sang anak, jika dia yang berbuat dosa, ngapain pula orang tua mendapat dosa? Kecuali anak ini berbuat dosa karena ayah atau ibunya yang mengajarkan dia berbuat dosa. Maka itu termasuk dalam hadis man sanna sunnatan sayyi'atan walahu wizruha wa wizru man amila biha. Barang siapa yang menunjukkan mengajarkan keburukan kepada seseorang, maka dia mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengerjakan. Dia berdosa karena mengajarkan keburukan. Kemudian juga dosa orang yang melakukannya akan mengalir kepada dia. Karena orang itu berbuat dosa sebabnya di dia. Misalnya orang tua, dia bukan mengajarkan, tetapi sikap dia yang mengajarkan. Dia lalai sholat. Akhirnya anaknya ikut-ikut lalai sholat. Maka yang menyebabkan anaknya dia. Karena dia bertanggung jawab menjadi contoh dan suri tauladan. Dia yang harus mengajak. Malah dia lalai-lalai sholat. Sibuk dengan TV-nya. Sibuk dengan aktivitas-aktivitas duniawinya. Lalu ketika anaknya durhaka kepada Allah, dia bertanggung jawab. Karena dia yang mengajarkan anaknya seperti itu. Tapi kalau orang tua sudah berusaha membimbing, mengarahkan, lalu anak berbuat dosa, orang tua tidak berbuat dosa lagi, tidak berdosa lagi. Maka anak menanggung dosanya sendiri. Ini panjang sekali, dua halaman, bagaimana membacanya? Tidak selesai nanti. Ustaz, bagaimana kalau seandainya seseorang ayah atau seorang ayah menginginkan anaknya untuk masuk sekolah umum, sedangkan sang ibu menginginkan anaknya untuk masuk ke sekolah yang lebih banyak pelajaran agamanya? Bagaimana ini Ustaz, mana yang harus dipatuhi? Sekolah umum itu bukan berarti tidak boleh. Tetapi orang tua harus paham dan mengerti. Menimbang mana yang mudaratnya lebih besar, ditinggalkan. Mana yang manfaatnya lebih besar, itu diambil. Kita tidak melarang anak-anak kita belajar pelajaran umum. Berprestasi dalam dunia, bagus. Bahkan jika anak-anak kita menguasai bidang-bidang umum, itu akan bermanfaat bagi umat Islam, bagi agama ini. Tapi ada syaratnya, anak-anak kita harus paham agama juga. Kalau dia menguasai bidang umum, berprestasi, juara juga, ranking, pintar dalam bidang umum, tapi tidak paham sholat, tidak paham akidah, tidak mengenal Allah, tidak juga berguna. Ini harus dipahami dan dimengerti. Apalagi anak-anak di zaman sekarang ini. Di depan Anda kayaknya anak baik dia. Di luar, di sekolah itu entah apa yang dilakukannya. La ilaha illallah. Terus terang, wahai para ayah, wahai para ibu. Saya sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan kondisi anak-anak sekolah di umum sekarang. Beberapa waktu yang lalu, maaf, saya menangkap anak kelas 1 SMA sepasang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Bayangkan. Kemana orang tuanya? Apa yang dilakukannya? Itu di jam sekolah. Cabut dia. Di salah satu SMA di Pekanbaru ini. Masih pakai seragam lagi. Bayangkan. Itu satu. Dan banyak, saya yakin banyak yang seperti itu. Nah, itu bahaya yang mengancam anak kita kalau dia sekolah campur baur, ikhtilat, dan tidak diajarkan agama. Kalau diajarkan agama sekedar hanya menunaikan kewajiban saja, tapi tidak betul-betul ditanamkan, ini akibat. Dan ini sangat berbahaya. Jangan Anda anggap gampang-gampang saja anak saya insya Allah akhlaknya baik. Bahkan anak-anak yang saya tangkap ini, kalau Anda melihat bertemu dengan dia, Anda tidak akan menyangka dia itu anak-anak nakal. Karena kalau sekarang kan macam-macam. Jangan Anda anggap kenakalan itu hanya minum-minum saja. Pergaulan bebas itu juga kenakalan yang lebih berbahaya lagi. Siapa nama kamu? Saya tanya waktu itu. Rizki, kata dia. Wah, Rizki apa ini? Kalau tahu orang tua kamu menyesal dia dapat rezeki seperti ini. Bayangkan. Maka hati-hati kita. Orang tua ketika hendak menyekolahkan anaknya harus berpikir 1000 kali. Menimbang. Memohon pertolongan kepada Allah untuk menentukan pilihan itu istikharah. Jangan sampai anaknya tergelincir nanti. Maka ketika kasus yang seperti dihadapkan ini, berikan pemahaman dan penjelasan. Kalaupun harus anaknya dia ingin, anak ini cenderung dia ingin di umum dan paham agama, cari sekolah-sekolah umum yang di situ agamanya kuat dan di situ tidak campur baur, tidak ikhtilat. Cari. Karena campur baur, ikhtilat itu di zaman sekarang susah. Di zaman yang memang disengaja disengaja syahwat itu diumbar, disengaja diumpan-umpan. Anak-anak remaja sekarang itu sengaja diumpan-umpan seperti kucing, sengaja diumpan-umpan daging, seperti itu sekarang. Disengaja supaya dia jatuh ke lembah itu. Seperti itu anak-anak remaja sekarang. Bahkan itu adalah kebanggaan bagi mereka. Maka hendaklah dipahamkan sang ayah itu, silakan cari dan bermusyawarah dengan istrinya, cari sekolah umum yang di sana punya komitmen agama yang kuat dan tidak bercampur baur antara pria dan wanita. Ada seorang akhwat yang nikah tanpa wali padahal bapaknya masih hidup. Akhwat ini dinikahkan sama seorang ikhwan oleh ustadznya. Hal itu dilakukannya karena orang tua si akhwat tidak menyukai si ikhwan tersebut karena berbeda suku. Padahal si akhwat tersebut disukai oleh ikhwan yang lain, yang mana orang tua si akhwat menyukai ikhwan tersebut, akan tetapi si akhwat tidak menyukainya. Sehingga si akhwat memilih nikah lari dan diwalikan oleh ustadznya. Apa hukum pernikahannya? Tidak sah. La nikaha illa biwali, kata Nabi SAW. Tidak sah pernikahan tanpa wali. Ini bentuk kedurhakaan. Dan pernikahannya tidak akan berjalan dengan baik. Tidak akan berkah. Dia harus bertobat, beristighfar, memohon ampun, meminta maaf kepada orang tuanya. Dan pisah. Kalau akhirnya harus menikah lagi dengan dia, diulang lagi pernikahannya, akadnya. Karena pernikahan dia tidak sah. Dan ustadz ini ustadz apaan ini? Sejak kapan dia menganggap dirinya bisa menjadi wali? Ini bukan aliran Nabi Muhammad ini. Pahamnya nih, aliran apa ini? Seorang ustadz berwenang, kalau seandainya murid dia tidak disetujui oleh orang tuanya, bisa dia menikah kan? Dia tidak punya wewenang di situ. Kalaupun seandainya wanita ini tidak punya wali lagi. Tidak punya wali. Bukan sang ustadz yang berhak untuk menikahkannya. Wali yang sah, yaitu hakim. Yang disahkan oleh pemerintah. Seperti di KUA. Mereka pejabat-pejabat resmi keagamaan yang berhak dan berwenang untuk menikahkan orang yang tidak punya wali. Al-hakimu waliyun liman la waliyalah, kata Nabi SAW. Hakim. Mereka atau dia adalah wali bagi wanita yang tidak punya wali. Wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa ada wali, maka itu sama dengan berzina. Sampaikan ini dan wajib dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, lalu memisahkan diri dengan laki-laki itu, memohon maaf kepada kedua orang tuanya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, mohon penjelasannya Ustadz, antara bekerja dengan penghasilan pas-pasan sambil mengurus ayah yang sakit-sakitan, atau bekerja dengan penghasilan lebih banyak tapi ayah tidak ada yang mengurus, sedangkan sang ibu menuntut lebih kepada anaknya, mohon penjelasannya Pak. Bekerjalah dengan penghasilan pas-pasan tersebut, lalu berbakti kepada ayahmu, jaga dan rawat dia, niatkan itu sebagai baktimu, mudah-mudahan dengan itu Allah mudahkan rezekimu. Karena jika memang engkau yang mampu dan bisa untuk mengurus ayahmu, kalau engkau bekerja jauh dengan penghasilan yang lebih besar lalu dia terlantar, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Sebagian anak-anak sekarang malah memasukkan orang tuanya di panti jompo. Ya ada sebagian orang tua sekarang dititipkannya di panti jompo. Kenapa? Karena orang tuanya udah pikun lah katanya. Tidak sanggup dia mengurusnya. Nah, ini kedurhakaan. Maka orang yang seperti ini kita khawatir, termasuk dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, rahima an man adraka walidayhi au ahadahuma wa lam yadkhulil jannah. Celaka orang yang mendapatkan orang tuanya indal kibar, ketika tua, atau salah satunya, lalu dia tidak bisa masuk surga. Saya berumur 24 tahun, saya anak laki-laki tertua di keluarga. Saya yang beri belanja mama saya, karena ayah saya malas bekerja. Di rumah hanya tidur, makan aja, sama nonton TV. Bapak saya sholat, tapi masih saja main togel. Saya minta nasihat dari ustadz, saya sebagai anak harus bagaimana. Teruskan perjuanganmu, wahai saudaraku. Berjuanglah untuk menafkahi ibumu, menafkahi adik-adikmu. Berbakti kepadanya, jaga dan rawat ibumu dan kepada ayahmu, tetap berbuat baik, sopan santun kepada dia, dan berusahalah mengajak dia untuk menempuh jalan Allah dengan cara yang lembut. Datang waktu sholat, ajak dia sholat, ingatkan ya, ayo sholat. Dengan cara yang baik. Tidak mungkin dia marah pula membentak Anda atau mengusir Anda dari rumah hanya karena mengajak sholat. Paling-paling dia menegur Anda atau diam saja. Dan jangan bosan, ajak terus. Ya, ayo sholat. Malam-malam dia di rumah, baca Al-Quran, duduk dekat dia, baca Al-Quran. Paling-paling dia akan berdiri dan pergi meninggalkan Anda. Lakukan itu. Tidak mungkin dia akan mengusir. Kalau diusirnya pun pergi sedikit menjauh, baca Al-Quran. Nah, berusaha terus membimbing dan mengarahkan dia dengan baik. Tetap berbakti, berbuat baik kepada dia. Tetapi, perbuatan dosa dan maksiat dia jangan diturut. Lalu doakan dia. Dan kalau bisa, cobalah Anda membuat sebuah kejutan yang baik untuk dia. Apa? Ungkapkan isi hati Anda kepada dia. Apa yang Anda inginkan terhadap dia. Tulis secari kertas. Berisi surat. Tidak ada masalah. Buat surat. Tulis. Dan curahkan isi hati Anda dengan air mata Anda dengan penuh keikhlasan di situ. Harapan-harapan Anda kepada dia. Dengan kata-kata yang lembut. Bawakan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis. Kemudian letakkan bersama mushaf Al-Quran. Berikan hadiah kepada dia. Letakkan di kamar dia. Tulis di situ hadiah dari Ananda tercinta. Mungkin dibacanya. Mudah-mudahan dengan itu dia tersentuh. Anda kan belum pernah mencoba. Kalau berbicara langsung mungkin Anda tidak akan bisa. Barangkali Anda tidak sanggup. Barangkali dia akan marah. Barangkali dengan membaca itu, karena tidak ada siapa-siapa, dia sendiri. Dia tidak merasa malu. Dia akan baca. Ternyata anak saya seperti ini. Harapan-harapannya. Mungkin dia akan lihat. Mungkin dia akan introspeksi diri. Anda kan tidak pernah menyangka. Berdakwah itu kan bukan dengan lisan saja. Coba dengan tulisan. Apa susahnya? Barangkali secari kertas itu akan merubah jalur hidup sang ayah tadi. Coba dilakukan. Mudah-mudahan Allah memberi dia hidayah. Dan kalau bagus nanti berikan kepada saya masukkan dalam buku saya nanti. Kalau bagus isi suratnya. Masih bisakah berbakti walaupun orang tua sudah meninggal? Bagaimana caranya? Bakti anak kepada orang tua tidak pernah putus walaupun orang tua sudah meninggal. Apa yang kita lakukan apabila orang tua sudah meninggal? Apa bentuk bakti kita? Yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya. Mengurus jenazahnya. Maka Anda harus soleh. Anda harus belajar bagaimana memandikan dan mengkafankan. Agar kelak Anda bisa memandikan dan mengkafankan ayah Anda. Anda harus bisa menyolatkannya. Sebagian anak malah tidak hafal dia doa. Bagaimana doa solat jenazah. Ketika ayahnya mati tidak berani dia. Di belakang pun tak apa yang dibacanya. Bingung-bingung aja dia. Nah, kemudian doakan dia. Hadir di pemakamannya. Ikut turun masuk memakamkannya. Mengantarnya sampai ke liang lahat. Kemudian banyak-banyak mendoakan dia. Agar dia diampuni. Kuburannya dilapangkan. Dijadikan salah satu taman sorga. Diteguhkan ketika dia ditanya oleh malaikat. Dimasukkan ke dalam sorga Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Kemudian setelah itu, banyak beramal soleh, beribadah. Karena setiap Anda membaca Al-Quran, sholat, berdoa, bersedekah, berinfak, atau apapun amal soleh, maka pahala mengalir terus kepada orang tua. Dan terus akan memberikan rahmat, keringanan untuk orang tua Anda di alam barzah. Kemudian juga merawat ibu. Karena istri ayahmu. Kalau dia masih hidup, rawat dan jaga dia. Kemudian juga bertanggung jawab terhadap adik-adik dan kakak-kakakmu. Kenapa? Karena Anda menggantikan posisi ayahmu. Kemudian menjalin hubungan dengan sahabat-sahabat keluarga-keluarga ayah dan sahabat-sahabatnya. Kemudian melunasi hutang ayah. Menunaikan nazarnya jika dia pernah bernazar. Menunaikan puasa qadonya jika dia belum sempat. Menunaikan qadonya. Puasa qadonya. Dan semua ini termasuk bakti kita kepadanya. Nah ini diantara bakti kita kepada ayah sesudah dia meninggal. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya mohon maaf tidak bisa sampai tuntas saya menyampaikan materi dan juga kajian pada hari ini. Karena dua hari ini qadarullah saya kurang fit. Sampai di sini pertemuan kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.